السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita ingin membaca satu kitab yang berjudul Nawaqidul Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah, pembatal-pembatal keimanan baik yang disebabkan oleh ucapan maupun disebabkan oleh perbuatan. Kitab ini ditulis oleh Dr. Abdul Aziz Ibni Muhammad Ibni Ali Al-Abdul Latif Hafizahullahu Ta'ala. Walaupun kita tidak akan membaca dari permulaan kitab, tetapi kita ingin langsung mengambil satu bab yang penting untuk kita bahas, kita dalami, yaitu terkait dengan nawaqid al-qawliyah, pembatal keislaman yang disebabkan oleh ucapan, dan secara spesifik yang berbicara tentang hukum mencela baginda, hukum mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini di media sosial ya, tidak jarang kita mendapatkan orang-orang yang mencela atau menghina atau menjelekkan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam, dan bagaimana sebenarnya penjelasan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita berbicara tentang kepribadian yang sangat mulia, yaitu pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan bahwa beliau telah diberikan khasais atau keistimewaan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin anak-anaknya Adam alaihi salam. Dan beliau adalah khatamin nabiyyin. Dan beliau pula adalah penutup para nabi. Jadi para nabi ditutup dengan datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun beliau adalah rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala linnasi kaffah, untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan beliau kelak adalah orang yang pertama kali akan melewati sirat, yaitu jembatan yang membentang di akhirat kelak. Beliau pula orang yang kelak akan pertama kali mengetuk pintu surga dan membukanya. Dan beliaulah sahib maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada manusia, baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentunya ma'asyiral muslimin, selain kita berusaha untuk mempelajari, mengenal, mengetahui kemuliaan dan keagungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada poin yang sangat penting yang harus kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau berkata, "Wala syakka anna 'alaina tijahu hadzal nabi al-karim huquqan katsirah." Tidak diragukan lagi bahwa kita semua memiliki kewajiban atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita laksanakan dan wajib untuk kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Fala budda min tasdiqihi fi ma akhbar. Maka menjadi satu keharusan, kata beliau, bahwa kita harus membenarkan semua yang dikabarkannya. Wa ta'atihi fi ma amar. Begitupun kita wajib mentaatinya dalam setiap yang diperintahkan. Wajtina buma naha anhu wazajar, dan kita meninggalkan semua yang dilarang, yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa an la yu'badallah illa bima syara', dan agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin-poin dasar yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Tasdiquhu fi ma akhbar. Kita benarkan semua yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah. Ta'atuhu fi ma amar. Kita taat terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang dan diperingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang disyariatkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin-poin yang sangat sangat mendasar sebelum kita sampai kepada pembahasan tentang hukum ya orang-orang yang berani mencela, menghina, merendahkan, mengolok-olok baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini Dr. Abdul Aziz Ibni Muhammad Ibni Ali Al-Abdul Latif Hafizahullahu Ta'ala beliau berkata, "Wa inna min ahammi ma yajibu alaina tijaha habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di antara perkara yang penting ya, yang merupakan hak kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an nuhaqqiqa mahabbatahu i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Hendaknya kita bisa merealisasikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam keyakinan, baik di dalam ucapan, ataupun di dalam perbuatan. Ini hal yang sangat penting, bahwa kita harus berusaha membuktikan, merealisasikan rasa cinta kita kepada beliau, baik di dalam keyakinan, baik di dalam ucapan, ataupun baik di dalam perbuatan. Wa nuqaddimuha ala mahabbati nafsi wal waladi wal walid, dan kita memprioritaskan kecintaan kepada beliau dibandingkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita sendiri, dan kepada orang tua kita sendiri, wan nasi ajma'in, bahkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam haruslah di atas kecintaan kita kepada seluruh manusia. Tidak ada di hati kita yang lebih kita cintai kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di lisan kita yang selalu kita muliakan kita ceritakan tentang ketinggian akhlaknya melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dalam perbuatan kita, kita berusaha merealisasikan rasa cinta kita dalam bentuk membela agamanya, memperjuangkan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kata muallif bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela, mengancam orang-orang yang lebih memprioritaskan harta ataupun anak ataupun orang tua ataupun perdagangan ataupun dunia secara umum dibandingkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah apakah orang tua kalian, "wa abna'ukum wa ikhwanukum," begitupun anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, "wa azwajukum wa ashiratukum," begitupun pasangan kalian, keluarga kalian, "wa amwalun iqtaraftumuha," apakah harta yang kalian kumpulkan itu, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugian di dalamnya, "wa masakinu tardawnaha," dan rumah-rumah yang kalian sukai, "ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih," apakah itu lebih kalian cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, "wa jihadin fi sabilih," dan dibandingkan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah kata Allah Subhanahu wa taala, "hatta ya'ti Allahu bi amri," sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. "Wallahu la yahdil qaumal fasiqin," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik, kepada kaum yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari ayat yang mulia surat At-Taubah ayat yang ke-24, beliau rahimahullahu taala berkata, "Fakafa bihadha haddan wa tanbihan wa dalalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatihi." Cukuplah ayat ini kata beliau sebagai ajakan, sekaligus peringatan, sekaligus penjelasan tentang wajibnya kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Qadi Iyad. Ya. Cukuplah dengan ayat yang tadi kita bacakan, At-Taubah ayat 24, sebagai ajakan dari Allah, sebagai perintah dari Allah, sebagai peringatan dari Allah, dan sebagai penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ala ilzami mahabbatihi, tentang wajibnya, tentang lazimnya kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wujubi fardhiha, bahwa ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang kewajiban, tentang fardunya kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segala sesuatunya. Wa 'azamu khatriha, dan ayat ini pun menunjukkan betapa besarnya bahaya orang-orang yang lebih memprioritaskan kecintaan kepada selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastihqaquhu laha sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhak mendapatkan segala bentuk rasa cinta dan loyalitas dari kita. Idh qara'a subhanahu man kana malahu, di mana di ayat ini kata Qadi Iyad, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang lebih mencintai hartanya, lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai anaknya dibandingkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa au'adahum biqaulihi ta'ala. Bahkan di dalam ayat ini kata Qadi'iyat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wa'id, memberikan ancaman kepada mereka. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka tunggulah oleh kalian ya, sampai datang keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Summa fassaqahum bitamamil ayah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mensifati mereka dengan sifat fasik, bahwa mereka orang-orang yang lebih mencintai hartanya, lebih mencintai dunianya, lebih mencintai perniagaannya, anak-anaknya, istrinya, keluarganya dibandingkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini pembahasan tentang lebih mendahulukan dunia, keluarga, anak, istri dibanding Rasulullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berani mencela, menghina, merendahkan martabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam poin ini, ada banyak hadis yang bisa kita baca ya, sebagaimana dibawakan oleh Dr. Abdul Aziz Ibni Muhammad Ibni Ali Al-Abdul Latif hafizahullahu taala dalam kitab beliau Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an. Sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," kata beliau, "tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Sungguh tidaklah beriman salah seorang dari kalian, kata beliau, sehingga aku lebih dicintai olehnya dibandingkan anaknya sendiri, dibandingkan orang tuanya, dan dibandingkan seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, masih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabah yang mulia Anas radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal yang seandainya tiga hal ini ada pada diri seseorang, dimiliki oleh seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antara yang beliau sebutkan adalah ayyakunallah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Seorang muslim akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah, ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, lebih dia sayangi, lebih dia taati melebihi segala sesuatunya. Dan dahulu ma'asyiral muslimin, kita membaca sirah para sahabat, kita mendapatkan bahwasanya para sahabat telah memberikan untuk kita keteladanan yang begitu luar biasa tentang bagaimana seharusnya kita mengagungkan dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, satu ketika beliau berkata kepada Al-Abbas. Al-Abbas tentunya adalah paman, ya paman dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar kepada Al-Abbas? "Wahai Al-Abbas, keislamanmu lebih aku cintai daripada keislaman Al-Khattab." Al-Khattab tentunya ayah dari Umar bin Khattab. "Wahai Al-Abbas, sesungguhnya keislamanmu wahai Al-Abbas lebih aku cintai dibandingkan keislaman Al-Khattab. Ini perkataan siapa? Umar ibn Al-Khattab. Lianna dhalika ahabbu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keislamanmu wahai Al-Abbas lebih aku cintai dibandingkan keislaman ayahku sendiri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai keislamanmu. Ini luar biasa. Jadi Umar berkata, engkau masuk Islam, ayahku masuk Islam, tetapi keislamanmu wahai Al-Abbas lebih aku cintai daripada keislaman ayahku. Kenapa? Karena keislamanmu sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam memuliakan dan di dalam mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, satu ketika beliau ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rasa cinta kalian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk cinta kalian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina. Rasulullah itu, kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah lebih kami cintai dibandingkan harta kami, dibandingkan anak-anak kami, dibandingkan ayah kami, dibandingkan ibu kami. Wa minal ma'il barid ala zamma, dan Rasulullah lebih kami cintai dibandingkan kecintaan orang yang haus kepada air yang dingin. Itu kata siapa? Kata Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Sahabat yang lain ma'asirul muslimin, Amru ibnul As radhiyallahu ta'ala an, satu ketika beliau pernah berkata, ma kana ahadun ahabbu ilayya min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ajal fi ainai minhu, dan tidak ada yang lebih mulia di mataku dibandingkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu atiku an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu, dan aku tidak pernah sanggup untuk memenuhi mataku ini dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau memandang Rasul, Amr bin As merasakan ijlal, keagungan, merasakan apa namanya, kewibawaan yang luar biasa. Oleh karenanya Amr ibn al-As, sahabat Nabi, tidak pernah bisa memenuhi matanya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau melihat Rasulullah, terasa keagungan, kemuliaan yang begitu luar biasa. Walau su'ilta an asifahu ma atiq, ya, seandainya engkau meminta kepadaku agar aku mensifati, menceritakan bagaimana sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak sanggup untuk melakukannya. Li'anni lam akun amla'a ainayya minhu, karena aku tidak pernah satu kali pun memenuhi mataku dengannya. Artinya tidak pernah melihat benar-benar, melihat secara sempurna sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking besarnya ijlal, pengagungan mereka, saking luar biasanya ta'zim, ya, memuliakan bagaimana dahulu para sahabat memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini muallif hafizahullahu taala Syekh Abdul Aziz Ibni Muhammad beliau berkata, "Idza kanat mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ajalli a'malil qulub." Maka apabila mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan hati yang paling utama. Kita kesimpulannya seperti itu. Kalau kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan hati yang paling agung, yang paling utama, dan cabang keimanan yang paling besar, fa inna bughdahu, maka sesungguhnya membenci Rasulullah min asna'idz-dzunub wa akhtaruha adalah dosa yang paling jelek dan paling berbahaya. Ini kata beliau. Jadi kalau mencintai beliau adalah amalan hati yang paling utama, cabang keimanan yang paling besar, maka membenci, menghina, apalagi merendahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah min asna'idz-dzunub, adalah di antara dosa yang paling jelek, dosa yang paling buruk, wa akhtaruha, dan dosa yang paling berbahaya. Laqad qala Allah ta'ala inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu ya Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Di sini muallif hafizahullah berkata, fa akhbara subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, annahu syani'uhu, bahwasanya orang-orang yang syani'uhu, yaitu mubghidhuhu, orang-orang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal abtar, dialah orang yang abtar. Apa itu al-abtar? Dikatakan di sini, al-batru ay al-qata', yaitu mereka adalah orang-orang yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya para pembencimu ya Rasulullah, merekalah orang-orang yang putus. Ini ponis Allah kepada mereka. Putus apa? Coba kita lihat. Fabayyana subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah menjelaskan, annahu huwal abtar, bahwasanya orang yang mencela Nabi, mereka adalah orang-orang yang abtar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan apa itu abtar. Inna allaha, sesungguhnya Allah, kata beliau, batara syani'a rasulihi min kulli khair. Sesungguhnya Allah telah memutus para pencela Nabi dari segala macam kebaikan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pencela pembencimu ya Rasulullah, abtar, terputus. Apa kata Syekhul Islam? Terputus dari segala macam kebaikan. Fayabturu dhikrahu wa ahlahu wa malahu. Ya. Maka akan putus kenangan tentang setiap pencela Nabi Muhammad. Dia akan dilupakan oleh sejarah. Ya. Keluarganya pun akan diputuskan, dihilangkan keberkahan dari keluarganya. Dihilangkan keberkahan dari hartanya. Wayabturu qalbahu fala ya'il khair. Dan Allah putuskan kebaikan dari hatinya sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Begitupun wayabtur hayatahu fala yantafi'u biha. Allah putus kebaikan dari hidupnya sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan manfaat selama hidupnya. Wala yatazawwadu fiha salihan lima'adihi. Dan orang-orang yang pernah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah putus kebaikan hidupnya sehingga dia tidak akan pernah bisa mengumpulkan perbekalan berupa amal-amal saleh untuk hari pembalasan, untuk hari di mana dia kelak dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَبْتُرُ قَلْبُهُ قَلْبُهُ فَلَا يَعِي الْخَيْرِ. Dan Allah putus hatinya sehingga dia tidak bisa lagi memahami kebaikan. وَلَا يُؤَهِّلُهُ لِمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ. Dan Allah tidak memberikan untuknya jalan, kesempatan untuk mencintai dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terputuslah seluruh amal-amalnya sehingga dia tidak bisa menggunakannya dalam ketaatan. wa yabturuhu minal ansari fala yajid lahu nasiran. Allah akan putuskan dia dari segala macam pertolongan sehingga selama dia hidup di dunia tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang-orang yang mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala aunan, tidak akan ada yang bisa membantunya. Wa yabturuhu min jam'il qurbi wal a'mal as-salihah, dan Allah akan memutuskan orang tersebut yang mencela baginda Rasulullah dari segala ketaatan, dari segala amal-amal saleh. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memutuskan orang-orang yang mubghid, orang-orang yang membenci baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala bentuk kebaikan. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia yaitu Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Ya, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Lalu kami katakan, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau berkata, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menafsirkan kalimat nasihat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Amman nasihatu lirrasul." Adapun yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, ketika beliau masih hidup, maka artinya adalah badzul majhudi fi ta'atihi wa nusratihi wa muawanatihi. Yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasul selama beliau hidup adalah mencurahkan segala usaha. Ya, jadi kalau kita katakan agama adalah nasihat, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasul. Apa itu nasihat untuk Rasul? Kata beliau, kata Ibnu Rajab, nasihat untuk Rasul semasa beliau hidup adalah bazlul majhud, mempersembahkan segala kemampuan kita, fi ta'atihi, di dalam mentaatinya, wa nusratihi, di dalam menolong agamanya, wa mu'awanatihi, di dalam membantu perjuangannya, wa bazlul mal idza aradahu. Begitupun kita mempersembahkan harta kita apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkannya, wal musara'atu ila mahabbatihi, dan bersegera berlomba-lomba mencintainya. Wa amma ba'da wafatihi. Lalu bagaimana kita merealisasikan bahwa kita memberikan nasihat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini dikatakan wa amma ba'da wafatihi. Adapun nasihat untuk Rasul setelah beliau wafat, kata beliau, fal inayatu bi talabi sunnatihi, yaitu dengan memberikan perhatian yang besar di dalam mempelajari sunnah-sunnah beliau. Wal bahthu an akhlaqihi wa adabihi wa ta'zimi amrihi wa luzumil qiyami bih. Begitupun kita terus belajar, terus kita dalami tentang akhlak beliau, tentang adab-adab beliau. Kita pun berusaha mengagungkan semua perintah, ya, dan komitmen dengan ajaran-ajaran beliau. Wa syiddatul ghadab wal i'rad amman tadayyana bi khilafi sunnatihi. Begitupun kita membenci, ya, berlepas diri dari setiap orang yang menyelisihi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi man kana minhu bisabilin min qarabatin. Begitupun di antara bentuk kita mencintai baginda Rasulullah setelah kematian beliau adalah mencintai setiap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hubungan pernikahan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menolong mereka, ya, dan memuliakan mereka, menempatkan mereka pada kedudukannya yang mulia, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya pembahasan ini pembahasan yang panjang ya. Insyaallah akan kita coba lanjutkan di kesempatan yang lain untuk lebih spesifik membahas tentang ayat-ayat atau hadis-hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan atau yang mengabarkan kepada kita tentang apa sebenarnya hukuman untuk orang-orang yang berani merendahkan, mencela, apalagi menghina baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam mengikuti sunnah beliau, orang yang istiqamah di dalam memperjuangkan sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita kelak dibangkitkan bersama beliau, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tidak terasa sudah pukul 6 lewat 2 menit. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.